Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabkahu qawli. InsyaAllah sore hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Qatrin Nada wa Balis Sada karya Abu Muhammad Abdullah ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan ini adalah merupakan pertemuan yang ke-12, yang mana pada pertemuan ini kita akan masuk ke bab baru atau pasal baru, yaitu pasal yang membahas tentang i'rab. Ya, kita langsung aja simak apa yang disampaikan oleh Ibnu Hisham dalam syarahnya. Beliau mengatakan di sini al-faslus sadis, pasal yang ke-6, ya. Anwa'ul i'rabi wa alamatuhu, macam-macam i'rab dan tanda-tandanya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mengkaji tentang i'rab, ya, macam-macamnya, kemudian tanda-tanda i'rab. Berkata di sini Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala, sad yang dimaksud dengan sad di sini adalah aslun atau matan, yaitu matan qatrun nada yang ditulis sendiri oleh Ibnu Hisham. Beliau mengatakan faslun, pasal. Anwa'ul i'rabi arba'atun, macam-macam i'rab itu ada 4. Raf'un, pertama rafa', wa nasbun, kedua nasab, fismin wa fi'lin, yang mana kedua i'rab ini, rafa' dan nasab, itu hanya terjadi pada isim dan fi'il. Ya, artinya i'rab rafa' dan i'rab nasab itu bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Nahu zaidun yakumu, contohnya adalah zaidun yakumu, zaidun yakumu. Zaidun di sini sebagai mubtada, dia marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah, berarti ada i'rab rafa' dalam kata zaid ini. Kemudian yakumu adalah fi'lun mudhari' marfu' juga, tanda rafa'nya adalah dhammah, berarti ada i'rab rafa' masuk kepada fi'il yakumu. Artinya i'rab rafa' itu bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fi'il. Wa inna zaidan lan yakuma, contoh kedua, wa inna zaidan lan yakuma, ya, syahidnya adalah kata zaidan. Zaidan di sini mansubun sebagai isim inna. Kemudian syahid yang kedua adalah yakuma, lan yakuma. Yakuma di sini fi'lun mudhari' mansubun bilan, artinya i'rab nasab itu bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fi'il, yaitu di kata zaid dan kata yakum. Makanya di sini Ibnu Hisham rahimahullahu taala mengatakan ya rab'un wa nasbun fismin wa fi'lin, i'rab rafa' dan nasab itu bisa terjadi di isim dan fi'il, ya. Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Malik, ya warab'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahulan ahaba, warab'a wan nasba, rafa' dan nasab, ij'alan i'raba, jadikanlah keduanya itu i'rab, lismin wa fi'lin, untuk isim dan fi'il. Rafa' dan nasab adalah i'rab yang bisa masuk kepada isim dan fi'il, ya. Wajarrin fismin, ya, atau wajarrun fismin. Kemudian macam i'rab yang ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di sini adalah jarrun fismin, yaitu i'rab jar yang hanya masuk pada isim, ya. I'rab jar yang hanya masuk pada isim. Ya, makanya di antara tanda khusus isim itu adalah kaunuhu majruran, isim itu majrur, punya i'rab majrur, ya, itu merupakan kekhususan isim. Makanya i'rab jar itu hanya masuk kepada isim. Dan ini juga dikatakan Ibnu Malik rahimahullahu taala, ya, dalam alfiyahnya. Kemudian wa jazmun fi fi'lin, i'rab yang keempat atau macam i'rab yang keempat adalah jazm, dan itu hanya khusus pada fi'il. Sebagaimana jir itu khusus pada isim, maka jazm itu adalah merupakan macam i'rab yang khusus pada fi'il, ya. Beliau membawakan contoh untuk isim tadi, jir i'rab jir yang khusus pada isim, yaitu bi zaidin. Ya, bi zaidin, zaid adalah isim, majrurun bi harfi jir. Maka dia i'rabnya jir di sini, majrur, dan itu i'rab khusus isim. Kemudian beliau membawakan contoh untuk i'rab jazm yang ada pada fi'il. Ya. Lam yakum, contohnya adalah lam yakum. Di sini lam yakum, yakum fi'lun mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun, karena kemasukan lam. Maka jazm itu adalah merupakan i'rab khusus fi'il, ya. Ya, sebagaimana juga mengatakan Ibnu Malik, ya wa qad khussisa bil jarri kama khussisal fi'lu bil jazmi, ya. Jadi wa qad khussisal ismu bil jarri kama khussisal fi'lu bil jazmi. Ya, isim itu dikhususkan i'rabnya dengan jar sebagaimana fi'il dikhususkan i'rabnya dengan jazm. Jadi ada empat macam i'rab yang dibawakan oleh Ibnu Hisham di sini, dan itu adalah merupakan kesepakatan ulama nahu, yaitu rafa', nasab, jar dan jazm. Rafa', nasab itu adalah i'rab yang masuk kepada isim dan fi'il, jar itu adalah i'rab yang khusus masuk kepada isim, sedangkan jazm itu adalah i'rab yang masuk khusus kepada fi'il. Ya. Kemudian beliau akan membawakan selanjutnya alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Alamatul asliyah, ya, tanda-tanda asli. Beliau mengatakan fayurfa'u bi dhammatin, maka isim yang marfu dirafa' dengan tanda dhammah, wa yunsabu bi fathatin, dinasab dengan tanda fathah, wa yujarru bi kasratin, dinasab dengan tanda kasrah, wa yujzamu bi hasfi harakatin atau bis sukun, dan dijazam dengan membuang harokat atau sukun, ya. Ini matannya. Jadi dalam matan ini Ibnu Hisham menjelaskan kepada kita dua hal. Yang pertama macam-macam i'rab, yang kedua tanda-tanda i'rab. Macam-macam i'rab beliau katakan ada empat, yaitu rafa', nasab yang merupakan i'rab yang masuk pada isim dan fi'il. Kemudian yang ketiga jar yang merupakan i'rab yang khusus masuk pada isim. Dan yang keempat adalah jazm yang merupakan i'rab yang khusus masuk kepada fi'il. Selanjutnya beliau membawakan tanda-tanda untuk masing-masing i'rab, tanda-tanda asli. Rafa' tandanya adalah dengan dhammah, nasab tandanya adalah dengan fathah, jar tandanya dengan kasrah, dan jazm tandanya dengan hazful harakah, hazful harakah atau as-sukun istilah kita. Ya, ini matan yang dibawakan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Kemudian beliau mensyarahnya. Ya, di situ beliau mengatakan shin. Shin artinya itu syarah. Nah, beliau mengatakan di sini al-i'rabu atharun zahirun au muqaddarun yajlibuhu al-amilu fi akhiril kalimati. I'rab itu secara istilah ulama nahu. Jadi beliau langsung membawakan definisi i'rab secara istilah. Ya, adapun i'rab secara lugah, secara bahasa itu ya al-bayan waz-zuhur. Ya, atau az-zuhur wal-bayan, menampakkan. Karena di antara fungsi i'rab itu ikhwan adalah ibanatul ma'ani lil alfaz, menampakkan makna-makna yang ada di dalam lafaz. Karena lafaz-lafaz yang ada itu masih ma'turatul makna, masih tersembunyi maknanya. Nanti yang akan menampakkan maknanya adalah i'rab. Apakah dia memiliki makna fa'il, dia memiliki makna maf'uliyah, dia memiliki makna hal, dia memiliki makna maf'ul mutlak, dia memiliki makna yang lain-lainnya, itu yang akan menampakkan adalah i'rab. Makanya di antara fungsi inti i'rab itu sebenarnya adalah ibanatul ma'ani, menampakkan makna-makna yang masih tersembunyi di dalam lafaz-lafaz yang ada. Dan dari situlah nampak definisi i'rab secara bahasa itu adalah al-ibanatu waz-zuhur atau al-izhar wal ibanah, menampakkan dan menjelaskan apa makna yang masih tersembunyi. Ya, makna fa'iliyah kah, makna maf'uliyah kah, dan makna-makna yang lainnya. Adapun secara istilah, maka yang dibawakan oleh Ibnu Hisham di sini definisinya adalah atharun zahirun. Ya, atharun zahirun. Ya. Atsar itu pengaruh yang nampak, ya, bekas yang nampak. Yang dimaksud dengan atsar di sini adalah perubahan harokat yang ada, ya, perubahan harokat yang ada di akhir kata. Apakah dia harokatnya dhammah, fathah, kasrah? Nah, ini namanya atsar. Ya, kemudian zahirun, yang mana perubahan ini nampak. Atau dalam bahasa lain misalnya ahwal, kondisinya, apakah kondisinya marfu, kondisinya nasab, kondisinya majrur, kondisinya majzum, perubahan-perubahan semacam ini dinamakan dengan atsar, ya, atsar, ya. Kemudian perubahan-perubahan semacam ini ada yang sifatnya zahirun, nampak. Ada yang sifatnya nampak. Au muqaddarun, ada yang juga sifatnya muqaddar. Misalnya yang zahir kita katakan ja'a Muhammadun. Muhammadun di sini adalah isim yang marfu, ya. Marfu wa alamatu raf'i dhammah, ya, disebabkan ada amil yaitu ja'a yang menjadikan dia sebagai objek atau fa'il Muhammad. Berarti kondisi rafa', ya. Kondisi rafa' atau dhammah yang ada dalam kata Muhammad ini adalah merupakan atsar yang disebabkan oleh amil yaitu ja'a. Yang mana atsar ini zahir, nampak, dapat dibaca, ya. Kemudian kita katakan ra'aitu Muhammadan. Nah, kondisi dia mansub ini adalah merupakan atsar yang disebabkan oleh amil yaitu ra'aitu. Ya, berarti keadaannya yang mansub alal fathah, mansub bil fathah, ini adalah merupakan atsar yang disebabkan oleh ra'aitu amil, dan ini adalah atsar yang zahir yang nampak. Marartu bi Muhammadin. Muhammadin majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Keadaan dia majrur ini adalah merupakan atsar yang disebabkan oleh amil yaitu huruf jar, yang mana tanda jarnya adalah dengan kasrah zahirah, dan ini dinamakan dengan atsar zahirah. Kenapa? Karena nampak, karena nampak. Kemudian ada juga atsar muqaddarun, asar yang muqaddar, yang tidak nampak. Ya, asar yang muqaddar tidak nampak namun ditakdirkan. Contohnya kita mengatakan ja'a al-fata, misalnya ja'a al-fata, ra'aitu al-fata, marartu bi al-fata. Perhatikan kata al-fata, dalam tiga keadaan ini ada amil yang berbeda. Ja'a al-fata, al-fata di sini kemasukan amil yang menjadikan dia sebagai fa'il, berarti dia marfu, ya. Apakah ada asar dari amil ini? Ada. Nampak? Tidak. Ya, tidak nampak. Maka dinamakan dengan asar yang muqaddar. Makanya kita irob al-fata fa'ilun marfu'un. Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Mana amin zuhuriha lit ta'azzur. Nah, ini kan ada asar yang muqaddar yang disebabkan oleh amil. Asar yang tidak nampak karena ada alasan-alasan tertentu. Yaitu ima ta'azzur, ima lil munasabah, ima lil listiqal, dan yang lainnya. Itu contoh untuk atsar yang muqaddar. Kemudian, atsar ini apa yang menyebabkan dia ada? Yajlibuhul amilu, yang disebabkan oleh amil. Jadi, atsar perubahan tersebut, baik yang zahir maupun muqaddar, itu harus disebabkan oleh amil. Artinya, apabila perubahan tersebut tidak disebabkan oleh amil, maka itu tidak dinamakan i'rab. Ya. Jadi, kalau ada perubahan, ya, dalam sebuah kata yang mana perubahan tersebut tidak disebabkan oleh amil, maka itu tidak dinamakan i'rab, ya. Tidak dinamakan i'rab. Kemudian fi akhiril kalimati, perubahan ini harus terjadi di akhiril kalimah. Ya, mafhumnya apabila perubahan itu terjadi bukan di akhir kalimah, misalnya itu perubahan yang terjadi di awal atau di tengah kalimat, maka tidak bisa dinamakan i'rab. Artinya kalau ada kata yang berubah, namun perubahan tersebut tidak terjadi di akhirnya, melainkan terjadi di tengahnya, maka itu bukan i'rab. Seperti rajulun misalnya, kita tasgir menjadi rujailun. Di sini ada perubahan di tengah-tengahnya, maka ini bukan i'rab. Jadi perubahan itu harus terjadi di akhir kata. Kalau kita simpulkan, i'rab itu secara istilah ulama nahwu adalah perubahan. Ya, perubahan kondisi atau perubahan keadaan sebuah kata yang dari marfu ke mansub, dari mansub ke majrur, perubahan semacam ini disebabkan oleh amil. Artinya perubahan itu harus disebabkan oleh amil. Bila perubahan tersebut tidak disebabkan oleh amil, maka dia bukan i'rab. seperti bisa kita baca haisu, haisa, haisi. Itu 4-3 bacaan. Dan perubahan ini bukan disebabkan oleh amil, tapi memang itu lugat yang ada. Maka perubahan yang ada dalam kata haisu, haisa, haisi ini bukan i'rab, ya. Bukan i'rab karena disebabkan oleh tidak disebabkan oleh amil. Ya, jadi perubahan itu harus disebabkan oleh amil. Ya, dan perubahan itu terjadi di mana? Harus terjadi di akhir kalimat. Artinya kalau terjadi di tengah atau di awal, maka bukan termasuk i'rab, ya. Bukan termasuk i'rab. Kemudian beliau mengatakan di sini, "Fadh-dhahir kallazi fi akhir Zaidin." Perubahan atau atsar yang zahir itu adalah seperti di akhir kata Zaid. "Fi qaulika jaa Zaidun." Dalam ucapanmu jaa Zaidun. Zaidun di sini awalnya dia marfu sebagai fa'il, amilnya adalah jaa. "Ra'aitu Zaidan." Zaidan di sini posisinya sebagai maf'ul bih. Amilnya adalah ra'aitu. Kemudian marartu bizaidin. Bizaidin di sini posisinya majrur karena kemasukan huruf jer. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi dalam kata Zaid ini dinamakan i'rab. Kenapa? Karena pertama dia perubahan yang terjadi di akhir kalimat, kemudian yang disebabkan oleh amil, dan perubahan yang ada dalam kata Zaid ini bersifat zahir karena terbaca Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ini yang dinamakan dengan contoh atau asar yang zahir adalah seperti akhir kata Zaid. Ya, ketika kemasukan amil yang berbeda-beda, amil yang menyebabkan dia menjadi fa'il, amil yang menyebabkan dia menjadi maf'ul, dan amil yang menyebabkan dia sebagai isim majrur. Ya. Wal muqaddar, contoh yang muqaddar, contoh asar yang muqaddar, kata beliau, kalladzi fi akhiri al-fata, seperti dalam akhir kata al-fata, ya, dalam akhir kata al-fata. Fi qaulika jaa al-fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Coba kita perhatikan kata al-fata dalam 3 keadaan ini. Pertama, jaa al-fata, maka dia keadaannya sebagai fa'il, amilnya adalah jaa. Kemudian ra'aitu al-fata, keadaannya sebagai maf'ul bih, amilnya adalah ra'aitu. Marartu bi al-fata. Bil fata keadaannya majrur karena kemasukan amil jar yaitu bi. Ini 3 keadaan. Ya, 3 keadaan. 3 keadaan. Namun amil-amil yang ada dalam 3 keadaan ini memiliki pengaruh. Ya, memiliki asar. Naam. Apakah 3 amil ini memiliki asar? Naam, memiliki asar. Mana asarnya? Muqaddar. Ya, muqaddar. Ya, muqaddar. Perubahan di akhir katanya muqaddar. Ya, kenapa? Karena ta'adzur tadi. Tidak ada yang bisa membaca harokat A, alif. Maka ini contoh untuk asar yang muqaddar. Ya. Makanya saya mengatakan di sini, fa innaka tuqaddiru ad-dhammata fil awal. Maka Anda akan mentakdirkan dhammah pada Zaid yang pertama atau al-fata yang pertama, itu ja al-fata. Karena posisinya sebagai fa'il. Kalau kita i'rab, kita bilang al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Ya. Ra'aitu al-fata wal fathata fi tsani, dan mentakdirkan dengan fathah pada al-fata yang kedua. Yaitu dicontoh ra'aitu al-fata. Al-fata di sini sebagai maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun man'a min zuhuriha at-ta'adzur. Kemudian wabil wal kasrata fi tsalis, Anda takdirkan dengan kasrah pada contoh yang ketiga yaitu marartu bil fata. Bil fata di sini kita katakan ismun majrurun bi harfi jar wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun man'a min zuhuriha at-ta'adzur. Ya. Jadi 3 keadaan ini memang dia berubah, ada asarnya, namun asarnya itu muqaddar, ditakdirkan, tidak dinampakkan. Kenapa? Lita'adzuril harakati fiha, kata Syekh. Karena harokatnya uzur untuk dinampakkan. Apa artinya uzur? Artinya tidak bisa dinampakkan karena enggak ada yang bisa membaca harokat alif. Karena kalau udah terbaca menjadi hamzah dia nanti. Wadzalikal muqaddaru huwal i'rabu, Dan yang muqaddar itu, yang ditakdirkan itu, harokat yang ditakdirkan itulah i'rab, ya. Itulah i'rab. Asar yang muqaddar itu, itulah i'rab, kata beliau. Jadi kesimpulannya, beliau telah mendefinisikan kepada kita tentang i'rab. Ya, yang mana i'rab ini sebenarnya adalah asar, ya. Asar yang sifatnya zahir atau muqaddar. Yang mana asar ini disebabkan oleh amil. Artinya kalau bukan disebabkan amil, itu bukan i'rab. Kemudian asar ini, ya, harus terjadi di akhir kata. Kalau perubahan ini terjadi bukan di akhir kata, maka itu bukan i'rab, ya. Wallahu a'lam, ya. Di antara tiga, ya. Kemudian beliau akan selanjutnya setelah memberikan definisi i'rab, beliau akan menjelaskan macam-macam i'rab. Ya, menikmati wal i'rab jinsun tahtahu arba'atu anwa. I'rab itu adalah isim jenis, ya, yang di bawahnya ada empat macam. Ya, jadi ada empat macam. I'rab itu ada empat macam. Pertama ar-raf'u, kedua an-nasbu, ketiga al-jarru, keempat al-jazmu. Ar-raf'u wan-nasbu wal-jarru wal-jazmu. Ya. Wa hadhil anwa'u al-arba'atu tanqasimu ila salasati aqsamin. Keempat macam i'rab ini terbagi lagi menjadi tiga macam. Ya. Qismun yashtariku fihi al-asma'u wal af'al. Bagian yang mana isim dan fi'il berserikat dalam i'rab tersebut, yaitu rafa' dan nasab. Wa huwa ar-raf'u wan nasab. Itu kita jelaskan tadi. Rafa' dan nasab itu adalah merupakan i'rab yang bisa masuk pada isim dan fi'il. Artinya isim dan fi'il berserikat dalam i'rab rafa' dan nasab. Mereka bisa di'rab dengan kedua i'rab ini. Taqulu Zaidun yakumu. Contohnya Zaidun yakumu. Zaidun isim, yakumu fi'il. Zaidun di sini marfu, yakumu marfu. Ya, i'rabnya marfu. Inna Zaidan lan yakuma. Zaidan isim, yakuma fi'il. Zaidan di sini mansub, yakuma mansub. Ini menunjukkan kalau i'rab rafa' dan nasab itu bisa masuk kepada isim dan fi'il. Wa rafa'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahulan ahaba. Yaitu kata Ibnu Malik, rafa' dan nasab itu jadikan keduanya i'rab untuk isim dan fi'il. Wa qismun yahtassu bihil asma'u. Kemudian yang kedua, ya, bagian yang khusus hanya untuk isim atau i'rab yang khusus hanya untuk isim, yaitu i'rab jar, ya. I'rab jar. Artinya enggak ada fi'il yang majrur. Ya, karena majrur itu adalah merupakan i'rab khusus i'rab khusus isim. Ya, makanya Ibnu Malik mengatakan wal ismu qad khussisa bil jarri. Isim itu telah dikhususkan i'rabnya dengan jar, kata Ibnu Malik. Wal ismu, ya, qad khussisa bil jarri. Kama khussisal fi'lu bi an yanjazima. Sebagaimana fi'il itu dikhususkan i'rabnya dengan jazam. Maka nanti bagian yang ketiga adalah qismun yahtassu bihil af'al. Bagian atau i'rab yang khusus masuk pada fi'il, yaitu al-jazam. I'rab jazam, ya. Jadi i'rab itu ada empat macam, kata Syekh. Ada rafa, ada nasab, ada jar, ada jazam. Kemudian keempat i'rab ini terbagi lagi menjadi tiga macam. I'rab yang bisa masuk kepada isim dan fi'il, yaitu rafa dan nasab. I'rab yang khusus pada isim, yaitu jar. I'rab yang khusus pada fi'il, yaitu jazam, ya. Dan ini sesuai tadi dengan bait syair dari Ibnu Malik, ya. Warraf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahulan ahaba. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi an yanjazima. Ini macam-macam i'rab. Kemudian yang ketiga, ya, dari matan ini yang ingin dijelaskan oleh Ibnu Hisham adalah alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab, ya. Beliau mengatakan di sini, "Wa li hadhil anwa'i al-arba'ati alamatun tadullu 'alayha." Kemudian keempat macam i'rab ini memiliki tanda-tanda tersendiri. Wahya darbani, dan tanda-tanda ini sendiri ada dua macam. Alamatun usulun, yaitu alamah asliyah, tanda asli. Wa alamatun furu'un, yaitu tanda far'iyah, alamah far'iyah. Jadi tanda-tanda i'rab itu secara umum atau secara global ada dua macam. Ada alamah asliyah, ada alamah far'iyah. Apa saja alamah asliyah itu? Maka beliau mengatakan fal alamatul usulu arba'atun. Alamatul asliyah itu ada empat, yaitu ad-dhammatu, Pertama dhammah yang merupakan alamatul i'rab lirraf'i. Ya, dhammah yang merupakan tanda i'rab untuk rafa'. Kemudian al-fathatu fathah yang merupakan alama asliyah untuk i'rab nasab. Kemudian al-qasrah yang merupakan tanda i'rab asliyah untuk jar, ya, lil jar kata beliau. Kemudian hazful harakah atau as-sukun yang merupakan alamatul asliyah asliyah lil jazmi untuk i'rab jazm. Wa qad masaltu kulluha, dan aku telah memberikan contoh untuk semua macam tanda-tanda i'rab ini. Ya, telah berlalu contohnya. Misalnya untuk dhammah, ya, ja'a zaidun, ini dhammah marfu dengan dhammah. Ra'aitu zaidan, ya, mansub dengan fathah zaidan. Marartu bi zaidin, ya, zaidin majrur dengan kasrah, ya. Kemudian untuk yang jazm itu khusus pada fi'il, maka kita katakan lam yakum, yakum fi'lun mudhari' majzum wa alamatu jazmihi hazful harakah atau as-sukun. Nah, di sini itu contoh-contohnya. Dan dari ketiga dari alamah asliyah ini, wan dhammah, kemudian nasab, kemudian jar, harokat yang paling berat itu adalah harokat dhammah, kemudian disusul oleh kasrah, baru fathah paling ringan. Buktinya apa? Buktinya itu akan nampak di i'rab isim manqus. Kita katakan ja'a al-qadi. Al-qadi di sini fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Ya, listiqal, karena berat untuk dinampakkan harokat dhammahnya. Marartu bi al-qadi. Marartu bil qadi. Al-qadi juga majrur di sini karena kemasukan huruf jar. Apa tanda jarnya? Kasrah muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Siqal, berat juga. Berbeda dengan harokat fathah, maka dia ringan. Ya, maka dia ringan. Makanya ketika di i'rab, ya, ketika apa isim manqus mansub, maka alamatul i'rabnya dinampakkan. Ra'aitul qadiya, kita bilang ra'aitu al-qadiya. Al-qadiya maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Jadi di antara tanda-tanda i'rab ini, harakat yang paling berat adalah dhammah, kemudian disusul kasrah, kemudian yang paling ringan itu adalah fathah. Yang paling ringan adalah fathah. Kalau dalam beberapa kitab tafsir disebutkan contohnya itu adalah, kalau dalam beberapa kitab tafsir itu disebutkan contohnya itu seperti habbun, hubbun, hibbun, habbun, ya. Hubbun itu cinta, hidup tanpa cinta itu berat. Hibbun itu kekasih, hidup seorang diri tanpa kekasih itu berat. Sedangkan habbun itu biji-bijian, dan biji-bijian itu ringan, ya. Dhammah, kasrah, kemudian fathah. Wallahu a'lam. Selanjutnya wa alamatul furu', ya, munhasiratun fi sab'ati abwat, abwab. Sedangkan alamah far'iyah, ya, tanda-tanda i'rab yang sifatnya cabang itu terbatas hanya pada 7 bab kata beliau. Khamsatun fil asma', ya, 5 bab terjadi pada isim, wasnani fil af'al, dan 2 bab terjadi pada fi'il, ya. Jadi alamatul far'iyah itu hanya terbatas pada 7 bab. 5 bab terjadi pada isim, 2 bab terjadi pada fi'il. Wasatamurru bika hadhil abwabu mufassalatan baban-baban, dan akan datang, ya, penjelasan terperinci untuk setiap bab ini, ya, setiap bab nanti akan ada penjelasan yang terperinci tentang alamatul far'iyah ini, ya. Wallahu a'lam. Jadi itu, ya, itu pertama, itu pembahasan yang ketiga, ikhwan, ya. Pembahasan yang ketiga, yang pertama itu adalah definisi i'rab yang disampaikan oleh Ibnu Hisham. Kemudian yang kedua itu anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab. Kemudian yang ketiga alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab, dan itu terbagi tadi menjadi alamatul asliyah. Dan alamatul asliyah beliau sudah jelaskan, yaitu rob, dhammah untuk rafa', fathah untuk nasab, kasrah untuk jar, dan sukun untuk jazam. Selanjutnya beliau akan menjelaskan alamatul far'iyah, tanda-tanda cabang, yang mana beliau perinci, ya, tanda-tanda cabang itu hanya terjadi pada 7 bab, 5 untuk isim, 2 untuk fi'il, dan akan beliau perinci semua bab-bab tersebut pada syarah berikutnya. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.